Lukas bab 12. Salah najriya, Isa nyarita aki setong perumpamaan, kangku inga ceret merede, subaja rosterosan atua benjek sampai potos pangarep. Debuna Isa. Setong kota beda setong hakim, setak takok ka Allah, bentak parduli ke sapa abai. Kota jeria, beda kia setong rande, seli belian ngadep ke hakim jeria, mentak tolong edalem perkarana. Nyokana tolong kaula. Dalam ngadepi moso kaula, Pak. Cak narande jeria. Sampai abit, hakim jeria tandak nolong rande buru. Tapi debudina hakim jeria apeker. Meske sengkok tak takok ka Allah. Bentak parduli ka orang lain. Tapi sare narande ria rosterosan rok ngerok malolo ka sengkok. Lebih becek sengkok nolong nah edalem perkarana. Mon enje, orang ria tanto paski rosterosan rok ngerok malolo ka sengkok. Guste Isa, laju ada bu pole. Kodok peker apa sekocaki hakim seta adil jeria. Jadi, apa Allah tak nolong perkara na oma tetibi? Si aseroka salerana siang malam? Apa kerana Allah bit ma'abita? Se nolong oma tetjeria? Papar caja ya. Allah mesti tuli nolong perkara na oma tetjeria. Tapi mon potrena manosarabu. Bagi beda orang separ caja ka salerana ibu miria. Isa nyareta akiki ya. Parumpamaan dia kareng-oreng seyakin. Seabek nadibi becek, sarta sengabebe aki orang lain, debuna Isa. Bada orang kedua entar kapat deleman socek angkui adu'a. Sesetong orang Farisi, setongna tokang narik pajak. Orang Farisi jeria, manceng majau dari orang lain, ben adu'a. Ya Allah, abdi dalam asokor kacunan dalam, sabab abdi dalam tak akati orang lain. Sedeka, roce, ota ben azina. Abdi dalam asokor, parenge tak pada sarang tokang pajak kadisa. Abdi dalam apuasa dukale seminggu. Sarang ngatoragi kajunan dalam, sapar polona sadajana penghasilan abdi dalam. Tapi tokang narik pajak rua, manceng maju. Lamala tak bengala dengar ke lange. Sambil ngosap deedena, orang jeria ngocak. Ya Allah, kanesri abdi dalam, orang dusa kadinto. Papar caja ya. Debuna Isa. Ebak to mole ka bengkona. Tokang narik pajak jeria, seeta rema bi Allah. Beni orang Farisi gelek. Sabab, pasapa se matengki abekna, bekale ka bebe akia. Ben pasapa se ngabebe akia abekna, bekal e aku ngakia. Bedereng orang singi benak kanak nek kenek ke Isa. Nyon subaja Isa kasokana nobang aki astana, ben aberkatih nak kanak jeria. Ebak toret mereta nangale jeria. Reng-reng buruh lacu iki kiri. Tapi Isa atikan nak kanak jeria. Lacu adebu keret murete. Dina, nak kanak jeria menyantir kasengkok. Jek larang. Sabab orang sakanta nak kanak ria. Seteti anggota nak omata Allah. Kaya ngak eh. Orang setak ngadep ka Allah akan tanak kanak geni. Tak kira teti anggota nak omata Allah. Bedah pemimpin nak agama Yahudi si atanya ka Isa. Guru sesae. Ponapa sekotu elakon abdina sopaje narema odi sesaungkuna sarang selangkeng? Arapa ba namik ngocak sengkok bagus? Debuna Isa ka orang jeria. Tadak se bagus kejabana Allah dibi. Ba nala tau, kakon papa kona Allah. Jak zina, jak mate orang, jak cok ngecok, jak detisak se palsu. Ben pahormat karama ebuna. Sate jana papa kon kebenika sarang abdina ampun etoro ngabiti abdina ki ngudah. Sambita orang jeria, miar sa jeria, Isa adebu. Kik bade pole setong, sekotui lakon ni bakna. Cual di andina bakna kapi, pesena bagi orang miskin. Ben bakna, tanto bekal nare madunya eswarga. Saklana jeria, pas norok sengkok. Tapi ebekto orang jeria ngeting perkara jeria, atena cik sosana, sebab orang jeria soki. Isa ngoletih cik orang jeria sosa, dadi laju adebu. Melarat ongku, mongku kareng soki sedetia anggota na omata Allah. Agam pangan onta masuk ke dalam lawa bengejarum, etempeng orang soki masuk ke dunia na Allah seanyar. Reng orang sengeding debuna Isa jeria, atanya. Mana bisa kak dinto, pesera saya bisa selamat. Isa adebu. Bareng saya mohal ke manusia, tak mohal ke Allah. Petrus laju matur. Olati, abdina sakan capada atike lagi copok, ngireng panjenengan. papar caja ya. Debuna Isa. Orang sedina aki bengkona. Otabe binina. Otabe taretana. Otabe rama ebuna. Otabe na anakna. Polana alatini Allah. Orang jeria bekal narema abelesan. Akal tekel seteria. Ben ejoman sebekal dateng. Bekal narema odi sesaungguna. Ben selanggeng. Isa makompol moret deh. Laju ebek tamo jauh dari reng orang lain nah. Debuna Isa. Eding aki ya. Satya sengkok ben bekna. Entar ke Yerusalem. Jadi ya. Pak apa seetoles bibi nabi perkara potrana manosa. Bekal kelakona kebi. Potrana manosa jeria. Bekal pasra aki ya kareng orang sebeni Yahudi. Bi reng orang jeria. Salerana bekal ya siya. Ecoko coa. Ben ecopakna. Salerana bekal eseksa ah. Ben epatirna. Tapi yare sekapeng telok, bekal o dia boleh. Red murete tak ngarteh ke debuna Isa jeria. Artena, cao cao jeria, ero saya aki ke red murete jeria. Kapi bada tak ngarteh apa saya debu aki Isa jeria. Ebek to Isa barak napa ah kayeriku, bada orang buta tepana tocuk ngemis e pinggir lorong. Ebek to orang jeria ngeting banyak orang lebet e jeria laju atanya. Bada apa kana? Isa, orang Nasaret lebat edina. Sautah reng orang si beda aja dia. Orang butah jeria laju aera. Isa, putrana Daud. Kani serap tina. Reng orang si beda yadak kikir. Orang butah jeria esoro neng eneng. Tapi orang butah jeria aera epajeng kaceen. Putrana Daud. Kani serap tina. Isa ambu. Laju makon orang ngebe orang butah jeria kasalerana. Debuna Isa. Esoroa arapa sengkau bibakna? Tuhan. Sampit deh orang butah jeria. Abtina terroni ngelana. Isa pas adebu ka orang jeria. Mon beria. Mara nengale. Polana bakna percaja ka sengkau. Bakna beres. Ebek to jeria kia. Orang gila nangale eh. Laju ngereng Isa sambil asokor ka Allah. Ebek to orang si benyak jeria nangale eh perkara jeria. Kapi pada amoja aki Allah.